apa saja parameter yang harus dipersiapkan jika seorang pemuda ingin menikah. Ya, syarat utamanya apa? Sudah punya nafkah. Ya, karena Rasul mengatakan, ya masyarakat sahabat, maistata aminkumul ba'al faliyata zawaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu menikah, ya mampu untuk memberikan nafkah kepada istri, maka hendaklah bapak menikah. Itu yang paling utama. Ya. Jangan sampai ya kuliah saja masih minta orang tua, ya masih jadi beban orang tua, kemudian mau apa? Kecuali kalau orang tuanya ya mungkin kaya, kemudian mengatakan ya sudah kamu menikah daripada kamu pacaran misalnya, ya maka apa? Tidak ada masalah karena ada yang biaya, yang penting ada nafkah. Jangan sampai ya ketika menikah naudzubillah min dzalik, ya utang sana utang sini, kemudian ya menelantarkan istri dan sebagainya, ini tidak selayaknya. Bagaimana cara yang baik untuk meminta izin ke orang tua? Karena biasanya parameter untuk menikah ya ialah sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap. Yang betul ya, orang tua ketika mensyaratkan harus punya pekerjaan dulu sebelum menikah, itu benar, itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jangan apa bonek ya, uang kuliah saja atau uang saku kuliah saja buat beli nggak cukup, mau apa nikah ya, harus dipikirkan yang matang juga, karena itu menikahi anak orang ya, bukan anak yang lainnya.